Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، المسلمين والمسلمات، rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk hadir di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ilmu ini menjadi sebab ketenangan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dimudahkannya jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah melanjutkan pembahasan dari kita Al-Usul Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita masih berkenaan dengan empat perkara yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah ilmu, ilmu. Dan ilmu yang wajib kita ketahui adalah ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatu dinul Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Yang kedua adalah al-amal bih, mengamalkan ilmu. Setelah kita bahas masalah ini, di mana ilmu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan ilmu tersebut buahnya adalah amalan. Ilmu yang tidak diamalkan keadaan yang seperti pohon yang tidak berbuah. Bahkan ulama mengatakan ilmu yang tidak diamalkan bagaikan api tanpa kayu bakar, tidak akan menyala. Nah, bahkan telah kita sebutkan nukilan-nukilan dari para ulama tentang keadaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Seseorang itu tetap dinyatakan bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Walaupun dia memiliki banyak hafalan, hafal Al-Quran, hafal hadis, atau hafal aqwal, ucapan-ucapan para salaf, para ulama, kalau seandainya dia tidak mengamalkan ilmunya, maka masih dinyatakan sebagai bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Nah, kita pun telah sampaikan tentang ancaman-ancaman bagi orang yang memiliki ilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Disebutkan dalam Al-Quran, orang yang semacam ini disebut dengan golongan al-maudubi alaihi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, seperti halnya orang-orang Yahudi. Mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan mereka sebagai golongan al-maghdubi alaihi, orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang beramal tanpa dengan ilmu terjatuh kepada kesesatan, sampai disebutkan dalam Al-Quran sebagai golongan bolin, orang-orang yang sesat. Artinya para ulama, mereka adalah orang-orang Nasrani. Dinyatakan sesat dikarenakan mereka beramal tanpa dengan ilmu, sehingga jalan yang lurus yaitu jalan di atas ilmu dan mengamalkan ilmu. Ini adalah jalannya para anbiya, para nabiin, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Yang mana kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap rakaat salat kita, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jangan jalan ilmu dan memakan ilmu. Nah, ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang sesat. Bukan jalannya orang-orang Yahudi yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, orang-orang Nasrani yang mereka beramal tanpa dengan ilmu. Tapi jalan yang lurus, ini jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan nikmat kepada mereka. Sebagaimana saya katakan yang lain, "Mayyidillah wa Rasul wa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin." Nah, dikatakan jalan yang lurus yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Manhu, siapa mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu dan mengamalkan ilmu? Dijelaskan kepada kami Kita bacakan tadi, barang siapa yang taat kepada Allah Rasul, mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para shalihin. Nah, kemudian yang ketiga, ad-da'wah ilaihi, mendakwahkan ilmu tersebut. Ya. Dakwah, ilmu, amal, kemudian dakwah, ya, sebagai bentuk perhatian kita kepada lainnya, dengan menyuruh manusia kepada kebaikan. Ya. Dengan dakwah ini merupakan amalan yang mulia, ya, bahkan ucapan yang sangat baik. Wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha. Siapa orang yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal dengan amalan saleh. Ya. Dinyatakan sebagai orang yang paling baik ucapannya. Ya, yaitu orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, da'wa ila Allah. Nah, masuk kepada perkara yang keempat. Ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adabihi. Bersabar terhadap gangguan di dalamnya. Bersabar ketika berdakwah. Nah, dakwah memerlukan kesabaran. Ketika seorang berdakwah akan menghadapi rintangan-rintangan, ujian-ujian, cobaan-cobaan, bahkan gangguan-gangguan. Kadang-kadang gangguan tersebut muncul dari keluarganya, atau kadang-kadang dari anak, dari istri, atau mungkin dari suami. Kadang-kadang muncul dari tetangga, masyarakatnya. Nah, sehingga ketika berdakwah hendaklah bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan semua. Begitupun tatkala kita menimba ilmu, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, ada gangguan-gangguan, ada cobaan dan ujian yang hendak kita bersabar dalam menghadapinya. Ya, sampai tatkala datang gangguan-gangguan dari manusia, tatkala kita menuntut ilmu, tatkala kita mengamalkan ilmu, atau tatkala kita berdakwah, tidak tahan dengan gangguan tersebut sehingga kita meninggalkan ilmu, meninggalkan amalan, meninggalkan dakwah. Orang semacam ini yang menjadikan gangguan-gangguan manusia bagaikan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga meninggalkan dakwah, meninggalkan ilmu, meninggalkan amalan. Ini merupakan sifat orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa minan nasi man yu'minu billah fa idza udiya billah ja'ala fitnatan nas ka'adzabi. Di antara manusia ada yang menyatakan, mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza udhiya billah, apabila diberikan ujian, ada gangguan ketika menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadikan gangguan manusia itu seperti ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tahan dengan gangguan manusia sehingga meninggalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat orang-orang munafik. Nah, sifat orang-orang yang lemah keimanan. Misalkan tatkala dia berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada gangguan dari keluarganya, gangguan dari tetangganya, tidak kuat menghadapi gangguan-gangguan tersebut. Hingga akhirnya dia meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang semacam ini dia telah menjadikan gangguan manusia seperti ada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tentunya berbeda keadaannya antara gangguan manusia dengan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Gangguan manusia tidak seberapa. Bahkan kalau Allah tidak menghendaki gangguan-gangguan makar-makar yang dicanakan oleh manusia, tidak akan mengenai kita. Semua sesuai dengan apa yang telah Allah katakan. Nah, tapi banyak orang yang tidak tahan menghadapi gangguan-gangguan tersebut, sehingga lebih memilih meninggalkan sunnah Nabi SAW dikarenakan tidak tahan menghadapi gangguan-gangguan tersebut. Padahal tidak tidak dalam menghadapi gangguan-gangguan manusia itu pokok sabar dalam menghadapi. Ini konsekuensi. Nah, semakin besar keimanan seorang, semakin besar ujian yang akan dihadapinya. Kita lihat para sahabat jadi wali Quran yang akan dimain. Ketika mereka menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang mereka lakukan? Nah, sisakan pukulan, hukuman, cacian, makian, hina. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdiri dari tengah-tengah tengah-tengah mereka sebagai al-amin, orang yang jujur, orang yang dipercaya. Apapun yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy itu ingin mempercayai ini. Percaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika beliau mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mulai muncul gangguan-gangguan manusia. Yang sebelumnya mereka menyatakan Muhammad ini sebagai amin, orang yang dipercaya, orang yang jujur, berubah menjadi ucapan pendusta. Muhammad ini pendusta, Muhammad ini tukang sihir, Muhammad ini penyair dan sebagainya. Tapi kalau tetap istiqomah terus mendapat pertolongan. Jadi berbeda keadaan yang orang munafik. Tatkala mereka menyatakan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba ada gangguan dari orang-orang kafir. Hendak menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Gentar orang-orang munafik itu sekarang. Nah, iz yaqul munafiqun walladzina fi qulubihim marad. Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hati ada penyakit, mereka mengatakan tidaklah apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya melainkan hanya dikodaya saja. Ini mereka ucapkan ketika melihat pasukan-pasukan orang-orang musyrik, orang-orang kafir bergabung dalam perang Ahzab. Tidak menyerang kaum muslimin. Ma huwa Allah wa Rasuluhu illa tidaklah yang dijanjikan kepada Rasulnya kepada kami ini melihat di budaya saja. Tidak kuat menghadapi gangguan manusia. Berbeda dengan orang-orang yang iman yang kokoh keimanan. Mereka ketika melihat pasukan musuh yang bersekutu hendak menyerang kaum muslimin yang berada di Madinah. Nah, mereka menyatakan bahwasanya apa yang Allah dan Rasulnya janjikan itu adalah benar. Dan tidaklah kejadian tersebut menambah kepada mereka memiliki iman, bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang kokoh dalam keimanan. Ketika menghadapi gangguan-gangguan tersebut, semakin yakin, semakin bertambah keimanan. Nah, yang sekali lagi di dalam mendakwa ini sangat membutuhkan kesabaran. Wasbih kama sabarul mukminin rusul. Abu Dhabi kata para ulama bersabarlah sebagaimana kesabaran rasul dari kalangan ulama. Nah, sabar para ulama menyebutkan maknanya adalah harus nafsu, menahan diri. Ini maksud sabar. Nah, dan para ulama menyebutkan bahwa sabar itu ada tiga macam. Nah, pertama sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini merupakan kesabaran yang paling tinggi derajatnya. Sabar dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, "Rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastaghfir li'ibadatih." Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb langit-langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu wa ibadatih kepada Allah, dan bersabarlah dengan benar-benar sabar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan merupakan kesabaran yang luar biasa. Kenapa dikatakan asalnya hawa nafsu ini inginnya santai. Nah, tidak mau terbebani dengan ibadah ini, ibadah itu. Sehingga kita harus menundukkan hawa nafsu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga sabar dalam melaksanakan ketaatan ini tingkatan yang sangat besar. Menundukkan hawa nafsu kita untuk menuntut ilmu. Nah, mengamalkan ilmu, berdakwah, menundukkan hawa nafsu kita untuk terus melaksanakan sholat lima waktu. Nah, menundukkan hawa nafsu kita untuk melaksanakan shaum di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lain. Nah, saya akan katakan tadi, fa'budhu wastaghfir li'ibadatih. Beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah dengan benar-benar sabar dalam ibadah kepada Allah. Sebutkan kenapa wastaghfir. Nah, menunjukkan semua mubalaghah. Bersabarlah dengan benar-benar sabar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan kesabaran. Bangun di pagi hari, melaksanakan sholat subuh berjamaah, perlu sabar. Duduk di majlis ilmu, perlu sabar. Ini kita santai di rumah. Nah, yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan hawa nafsu ini condong kepada ini. Hawa nafsu condong untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam menjaga pandangan mata. Nah, sabar dari menggibahi orang lain. Sabar dari minum khamr. Sabar dari melakukan zina, merupakan kesabaran. Nah, Dan yang ketiga, sabar di dalam menghadapi takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita mendapatkan berbagai macam ujian-ujian dalam hidup kita. Musibah ada yang misalnya, kadang-kadang kita sakit. Nah, sabar dalam menghadapi. Atau kadang-kadang ada sebagian anggota keluarga kita yang meninggal dunia, kita sabar dalam menghadapi. Atau ujian berkenaan dengan harta kita, kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan, kekurangan jiwa, dan lain sebagainya. Ini memerlukan kesabaran. Nah, di mana orang-orang yang sabar dalam menghadapi itu semuanya, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya. Inna yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa ada batasnya. Tadi perlu kita ketahui, sabar dalam menghadapi musibah-musibah, yang paling besar pahalanya itu sabar ketika hentakan pertama. Ketika awal dia mendapatkan musibah, kemudian dia sabar. Adapun kalau sabar setelah satu hari, setelah dua hari, ini kurang nilai. Nah, kerja setelah kita dapat musibah, misalnya di jalan kita celaka, misalkan aku dapat musibah itu, langsung kita bersabar mengucapkan kalimat istighfar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berkhabar misalkan ada satu di antara keluarga kita yang meninggal dunia. Ketika itu kita harus bersabar mengucapkan kalimat istighfar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini sabar yang mendapatkan pahala besar. Adapun orang yang ketika awal mendapatkan musibah kurang sabarnya, bahkan mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidaksabaran. Nah, dapat khabar salah satu antara keluarganya meninggal dunia, dia teriak-teriak histeris misalnya. Nah, nangis menjerit-jerit, tidak mengucapkan kalimat istighfar. Bisa mengucapkan kalimat istighfar itu setelah 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, setelah itu. Ini kurang nilainya. Nah, jika ketika Nabi SAW melewati suatu kuburan, di sana ada seorang perempuan yang sedang menangisi anaknya yang meninggal dunia. Rasulullah mengatakan, istighfarlah buat sendiri. Bertakwalah kau kepada Allah dan bersabarlah kau. Kata perempuan ini, ilaika anni fa'innaka lam tusibi musibati. Fa'innaka lam tusibi musibati. Menjauhlah kau dari itu. Engkau tidak ditimpa musibah seperti musibahku ini. Perempuan tidak tahu yang dicari siapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Nah, ketika ada yang menasihati, sabar. Bertakwa kepada Allah. Menjauh kau dari itu. Engkau tidak ditimpa musibah seperti musibahku ini. Padahal Nabi mendapatkan musibah seperti musibahku. Nah, putranya Ibrahim meninggal dunia ketika masih kecil. Nah, bahkan bisa kita sebutkan bahwasanya putra putih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia semasa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali siapa? Fatimah radhiyallahu anha Allah Taala. Ada pun yang lainnya meninggal dunia ketika Rasulullah masih hidup. Si Rasulullah merasakan bagaimana menjadi orang tua yang ditinggalkan oleh anak-anaknya. Dan bersabar. Bahkan lebih daripada itu, kamu merasakan bagaimana menjadi anak yatim. Merasakan semuanya. Dan kamu sabar pada diri. Ada yang mengatakan kita berbuat dari itu nanti sholat buat dibaca kaget berbuat ikhwan yang bisa nanti sholat kemudian berbuat ikhwan dan berbuat nabi sholat buat dibaca dan yang lain ini lah maafnya aku tidak mengetahui yang tadi bicara itu mau main kami kami mengatakan innama sholat inda sujudil mula sesungguhnya kesabaran yang memiliki nilai yang besar itu ketika ditakar pertama ketika awal musibah menimpa dirinya ini sabar yang luar biasa ini. Nah, sejauh mana kesabaran kita itu bisa dilihat ketika awal musibah menimpa dirinya. Nah, seseorang kecelakaan di jalan jalan motor. Kalau yang pertama itu menyalahkan ini menyalahkan itu, sudah itu lah ada banyak yang saya sabar saja. Nah ini kurang nilai. Nah orang tua yang meninggal dunia, yang pertama dia ucapkan majid-majid misalnya menangis-nangis atau kalimat-kalimat jahili yang keluar dari mulut, ayah aku Allah, engkau ini sudah sebab ini. Nah setelah itu ada banyak yang saya sudah sabar. Ini kurang nilai. Ketika awal musibah menimpa dirinya, kemudian dia bersabar dalam menghadapinya, maka sungguh ini memiliki nilai yang sangat besar. Nah, jenis pemandangnya dari ini namanya sabar ini bersih manusia. Sesungguhnya kesabaran yang memiliki nilai yang besar itu ketika awal musibah menimpa dirinya, ketika hentakan pertama. Terucap dan misalnya kalimat berikutnya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat yang menunjukkan kita sabar menghadapi musibah. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah. Ini adalah macam-macam kesabaran. Sabar dalam masalah kepada Allah, sabar menjauhi larangan Allah. Kemudian sabar dalam menghadapi ketetapan, ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin kita lanjutkan dua berakhir masa. Oh ya, alhamdulillah. Subhanallah.